Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga sore hari ini Allah taala masih berikan kesehatan, kesempatan iman dan Islam untuk kita kemudian pergunakan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal saleh kita. Alhamdulillah, semoga ibadah yang baru saja kita tunaikan dan majelis kita yang kita adakan termasuk bagian dari amal soleh pemberat amal kebaikan kita kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita sore hari ini masih membahas tentang aqwal wal af'al tunafi tauhid au tamquduhu, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang bisa meniadakan tauhid atau membatalkan tauhid atau mengurangi atau merusak tauhid. Dan pembahasannya yakni pasal yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala dalam kitab Aqidah Tauhid, yaitu taqdimul qarabina wan nuduri wal hadaya lil mazarati wal kubur wa taqdimuha, memberikan persembahan kurban-kurban dan nadar hadiah-hadiah kepada tempat-tempat yang dikeramatkan atau kuburan-kuburan dan mengagungkan tempat tersebut. Beliau mengatakan laqad saddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullat tariqi al-muhdiyati ila syirki wa haddara minha ghayat at-tahdhir. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup celah, menutup pintu setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa haddara minha ghayat at-tahdhir, dan Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari kesyirikan-kesyirikan dengan puncak peringatan. Karena Rasulullah SAW beliau memiliki sifat sangat menginginkan umatnya di atas petunjuk, umatnya tidak menyimpang. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari bangsa kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, beliau akan merasa berat apa-apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat bersemangat, berkeinginan betul untuk kalian itu mendapatkan hidayah, untuk kalian selamat untuk kalian tidak menyimpang. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, beliau terhadap orang-orang yang beriman sangatlah lembut dan penyayang. Dan itu adalah nikmat bagi umat ini. Nikmat yang terbesar, di antara nikmat yang terbesar bagi umat ini diutusnya seorang rasul yang membimbing, mendidik, mengarahkan umatnya kepada jalan kebenaran dan memperingatkan umat agar umat selamat dari jalan-jalan yang menyimpang. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan anugerah besar bagi orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus pada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, yakni dari jenis manusia, yang rasul tersebut yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yuzakkihim, mengadakan upaya tazkiyah, pembersihan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul itu adalah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Dengan sebab Rasul alaihi salatu wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengadakan upaya pembersihan jiwa, memberikan taklim, pengajaran, pendidikan, pembinaan berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka terselamatkan dari kesesatan. Demikianlah nikmat besar dengan diutusnya rasul di tengah-tengah kita, tengah-tengah umat ini, yang kemudian Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah beliau meninggal wafat kecuali bimbingan beliau itu sudah lengkap sempurna. Lah lengkap sempurna sehingga sebelum beliau wafat, Allah Ta'ala turunkan ayat yang menjelaskan kesempurnaan agama ini. Sempurnanya bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Sempurnanya apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada kurang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wajmamtu nikmati, dan aku lengkapkan nikmatku. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sesuatu pun, bahkan burung yang berterbang di langit pun, kalau itu ada maslahat, ada manfaat, ada ilmunya kait dengan agama, bimbingan, semuanya telah diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya diterangkan oleh Rasul alaihi wassalam. Sehingga yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kalau diikuti oleh umat ini, dipegangi oleh umat ini, dijamin oleh Rasul alaihi salatu wasalam tidak akan menyimpang. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma, kitabullah sunnati. Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak beliau, dan hadisnya adalah sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmakumullah. Nah, di antara kesempurnaan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, selain beliau itu memerintahkan kepada yang hak, yang benar, beliau pun juga melarang dari penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan. Beliau pun menutup celah perkara-perkara yang bisa mengantarkan umat ini kepada penyimpangan, pada kesyirikan, pada kekufuran. Diperingatkan umat ini, jangan, jangan, jangan. Nah, di antaranya adalah apa yang akan kita sebutkan, yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdillah Fauzan hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala di kitab beliau ini. Faqad wada'a dawabital waqi'ata min ibadatiha wa min dhalika mas'alatul qubur. Faqad wada'a dawabit al waqi'ah min ibadatiha wal ghuluwi fi ashabiha. Dan diantaranya dalam masalah al-kubur, masalah kuburan, Rasul alaihi salatu wasalam telah meletakkan ketentuan-ketentuan yang bisa menjaga agar tidak terjatuh pada penyembahan kepada kuburan, agar umat ini tidak terjatuh dalam menyembah kuburan. Loh, apa ada? Apakah terjadi? Umat-umat dulu terjadi, Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan itu adalah disembah, atau kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah yang bisa mengantarkan pada peribadahan, peribadahan kepada ahlul kubur, orang-orang yang sudah dikubur. Dan Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, menyampaikan tuntunan agar umat ini tidak terjatuh pada sikap hulu berlebih-lebihan, melampaui batas ekstrim terhadap orang-orang yang telah dikubur, supaya tidak terjatuh pada keyakinan-keyakinan, amalan-amalan yang keliru, yang salah, bahkan bisa berbentuk amalan keyakinan syirik. Wa min dzalika, di antaranya kata beliau, annahu haddara sallallahu alaihi wasallam minal ghului fil auliya'i was-salihin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat ini dari sikap ghulu ekstrim, melampaui batas terhadap para wali dan orang-orang soleh. Wali, kalau memang itu adalah waliullah, orang yang beriman, bertakwa, orang-orang soleh yang memang mereka adalah memiliki kesolehan, orang-orang berilmu, ulama, itu adalah orang-orang yang memang harus kita menghormati, memuliakan mereka, mencintai mereka. Namun tidak boleh kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka melebihi batas, melampaui batas yang ditentukan oleh syariat yang disebut hulu, berlebih-lebihan. Lianna dzalika yuaddi ila ibadatihim, karena sikap hulu berlebih-lebihan di dalam memuliakan, menyanjung, menghormati, bahkan itu bisa menyeret pada sikap nanti mengagungkan, mengibadahi mereka. Karena melampaui batas. Ibarat kalau obat itu sesuai dengan dosis takaran, itu insya Allah mujarab. Tapi kalau melampaui batas dari dosisnya, bukan lagi bermanfaat, mujarab, tapi apa? Justru berbahaya. Nah, sesuatu kalau melebihi batas, ambang batas takarannya, itu akan membahayakan. Makan melampaui batas, berkendaraan melampaui batas kecepatan, misalnya tidur melampaui batas, kerja melampaui batas. Nah, itu akan mendatangkan bahaya-bahaya. Nah, jangan kaum muslimin, sesuatu itu ada batas ringnya, ambang batasnya, kapasitasnya. Begitu juga ketika kita menghormati, memuliakan, menghormati para ulama, orang-orang soleh, itu juga ada batasnya. Jangan sampai melampaui batas yang ditentukan oleh syariat, karena akan berbahaya. Bisa menyeret kepada bentuk pengagungan dan peribadahan kepada mereka, akhirnya menjadikan mereka sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dahulu dan orang-orang Nasara dahulu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib, alim ulama dan ahli ibadahnya itu sebagai arbaba min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Adi Ibnu Hatim ketika mendengar ayat ini dibacakan, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak sujud kepada mereka. Adi Ibnu Abi Hatim ini dulunya Nasrani. Nah, makanya beliau menanyakannya, Rasulullah, kami dulu tidak mengibadahi mereka. Artinya mengabarkan ketika dulu beliau masih Nasrani, enggak mengibadahi pendeta-pendeta itu. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, alaisu yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah rahib-rahib, pendeta-pendeta, ahli ibadah atau alim ulama, ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Au yuhalliluna ma haramallah fatuhalluna. Atau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Bala ya Rasulullah. Kata Adi bin Abi Hatim, betul kalau begitu, iya memang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tilka ibadatu, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Yaitu apa? Ketika mereka membuat syariat, menyelisih syariatnya Allah, diikuti, ditaati. Nah, sementara hak yang membuat syariat itu hanyalah Allah, manusia tugasnya mengikuti syariat, bukan membuat-buat syariat. Kalau alim ulamanya, ahli ibadahnya membikin-bikin syariat diikuti, itu berarti menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan sekutu bagi Allah. Itulah bentuk kesyirikan. Itu termasuk sikap hulu berlebih-lebihan. Kenapa? melebihkan mereka dibandingkan Allah dan Rasul, mengikuti mereka sementara mereka menyelisih Allah dan Rasul. Semestinya kita mengikuti mereka itu dalam perkara kalau mereka mengikuti Allah dan Rasul. Kalau mereka menyelisih Allah dan Rasul, kita tidak boleh mengikuti mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, ulama dan umarok kalian. Disebutkan faedah dari ayat ini oleh para ulama ahli tafsir. Ketika disebutkan atiullah, taatlah kepada Allah, kata atiu ada. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul, kata atiunya ada, taatilahnya ada. Kenapa? Atiullah mutlak, gak perlu dipilah-pilah. Taat kepada Allah itu mutlak. Yang dilarang, yang diperintahkan, mari kita kerjakan. Yang dilarang, mari kita tinggalkan. Tidak perlu dipilah-pilah. Tidak lagi perlu dipikir-pikir kenapa dan kenapa. Atau tidak perlu dipilah ini, ya ini jangan. Tidak, semuanya mutlak. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul, itu juga mutlak. Tetapi ketika menyebut wa ulil amri, tidak ada kata atiunya. Kenapa? Karena mentaati ulil amri itu muqayyad, terbatas. Ada batasannya. Batasannya apa? Kalau itu masuk kategori taat kepada Allah dan Rasul, kita taati. Pemimpin, ulama, umara, kita taati. Pemimpin dalam hal agama ataupun pemimpin dalam hal pemerintahan, kita taati. Sebatas kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau menyelisih Allah dan Rasul, kita tidak boleh mentaatinya. Rasulullah SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau itu dalam hal maksiat kepada Allah. Tidak lain taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Nah, demikian jemaah kaum muslimin. Sehingga yang jadi imam terdepan diikuti itu Allah, Allah, Rasul. Nah, yang lain manusia itu yang lain kita ikuti kalau mereka mengikuti Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, berani lancang mendahului Allah dan Rasul. Jangan. Tapi ikutilah kalian di belakang. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya tidak boleh mendahulukan pendapat, ucapan manusia siapapun kalau itu menyelisih Allah dan Rasul. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, alim ulama, orang-orang soleh, orang-orang tua, siapapun, apalagi orang solehnya, apalagi alim ulamanya adalah semestinya dihormati, dimuliakan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun adalah tidak boleh melampaui batas ketentuan yang telah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentukan di dalam syariat agama ini. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu, melampaui batas Karena sesungguhnya tidak lain yang membuat hancurnya umat-umat terdahulu, celaka dan binasanya umat-umat dahulu adalah sikap hulu, berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, "La tutruni kama taratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun fakulu Abdullah wa rasul." Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tentunya kita muliakan Rasulullah, kita puji Rasulullah, kita sanjung Rasulullah. Namun Rasul pun sudah memberikan kaidah batasan, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan menyanjung memuji diriku, kama ataratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara menyanjung Musa ibnu Maryam, dipuji, disanjung sampai dikatakan anak Tuhan, bahkan salisus salasah, bagian dari Trinitas, disembah, dibuatkan patung bersama salibnya, disembah, diyakini memiliki sifat ketuhanan. Maka ini disebutkan oleh Rasul, ini sikap berlebih-lebihan di dalam memuji menyanjung Isa bin Maryam sampai melampaui batas. Makanya Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasul, tidak lain aku adalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya Allah. Hamba Allah artinya tidak berhak diibadahi, sebagaimana Isa hamba Allah, manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Begitu juga Rasul alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tidak boleh kita beribadah kepada beliau, menyembah beliau. Tidak boleh kita berdoa, meminta, memanggil-manggil beliau, ya Rasulullah, ya Muhammad, Habibullah, sembuhkanlah saya, berikanlah rezeki saya. Tidak boleh. Berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Namun tidak boleh juga kita merendahkan beliau, mencaci, apalagi memaki, apalagi menjatuhkan martabat beliau. Kenapa? Beliau harus dihormati, harus dimuliakan, harus ditaati. Beliau adalah Rasulullah. Maka dua ini, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah, itu sebagai batas. Batas pertama, jangan berlebih-lebihan menyanjung. Jangan berlebih-lebihan menyanjung, karena beliau adalah manusia. Jangan dilebihkan dari yakni batas manusia menjadi Tuhannya manusia, jangan. Tetapi juga jangan dicaci, dimaki, dilecehkan, dihina. Kenapa? Karena harus dihormati, harus bahkan ditaati, diikuti. Kenapa? Rasulullah, rasulnya Allah. Nah, beliau mulia sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemuliaannya tidak boleh kita sampai sanjung puji melampaui batas, kemudian dipertuhankan. Jangan seperti orang Nasara. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la tutruni kama ataratin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara itu berlebih-lebihan menyanjung Isa ibnu Maryam. Demikian Rasulullah SAW sudah memperingatkan umatnya jangan sampai terjatuh pada sikap, baik itu ucapan, perbuatan, keyakinan, pada hulu berlebih-lebihan, melampaui batas, ekstrim. Nah, dan para ulama menjelaskan hulu ini baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan ya ini berlebih-lebihan di dalam memuji. Ekstrim kiri ya ini justru merendahkan, melecehkan, mencaci dan memaki. Tidak boleh. Jangan kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak boleh menambah-nambahi, juga tidak boleh mengurang-ngurangi. Terus pas sesuai dengan ketentuan batas ambang yang diberikan oleh syariat. Demikianlah sikap adil, sikap adil, sikap pertengahan, wasatun, pertengahan. Enggak ekstrim, enggak radikal. Yang kedua, kata beliau, Syaikh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, wa haddara sallallahu alaihi wasallam minal bina'i alal kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat jangan sampai membangun di atas kuburan. Ini jemaah kaum muslimin, jangan sampai membangun di atas kuburan. Kama rawa Abul Hayyaj Al-Asadi qala, sebagaimana riwayat Abul Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah saya utus kamu dengan membawa perkara yang aku diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus kamu sebagaimana aku diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu perkara. Apa? Kata Ali bin Abi Thalib, alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan patung itu. Wala qabran musrifan illa sawaitah, jangan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Nah, ini termasuk perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu dapati patung yang disembah berhala itu, jangan kamu tinggalkan kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musrifan, dan tidak boleh kamu tinggalkan kuburan yang ditinggi-tinggikan kecuali kamu ratakan. Dalam riwayat yang lain, kecuali tinggalkan sejengkal. Kalaulah ditinggikan sejengkal tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dalam kitab sunan. Nah, lebih jelas kata beliau, wa naha antajsisiha wal bina alaiha. Rasul alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk mengapur, mencet, mengecat, dan membangun bangunan di atas kuburan. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antajsisil qabri, wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi bina'un. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengapur, mencat kuburan, dari duduk di atas kuburan, dan membangun di atas kuburan bangunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membangun bangunan di atas kuburan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ini adalah tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam agar sekali lagi umat ini tidak terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam melarang membangun bangunan di atas kuburan, melarang untuk dicat di warna-warna, adalah kuburan yang dituntunkan Rasul alaihi salatu wasalam sekedar tanah, dinaikkan sejengkal maksimal, kemudian cuma dikasih tanda, yakni batu. Boleh dipagari batu sekelilingnya kalau memang dikhawatirkan itu longsor misalnya, tapi tanda cukup batu. Tidak boleh dibangun di semen, apalagi marmer, apalagi dibangunkan di situ bak istana, di keramik, di marmer, dihias, nilainya ratusan juta. Jemaah muslimin rahimani wa rahmatullah. Demikian. Wa naha an tutakhadha aidan, dan Rasul alaihi salatu wasalam melarang yang ketiga. Wa hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salati indal kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di sisi kuburan. Hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma nuzila bi Rasulillah sallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u walaula dhalika ubriza qabruhu ghaira annahu fusiya ayyutakhadha masjida. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat-saat beliau sakit keras menjelang meninggalnya beliau, beliau menutupkan kain ke atas wajah beliau. Ketika beliau sudah agak sulit bernafas, dibukalah kain itu. Sudah longgar lagi, tutup lagi kain. Beliau menutupkan wajahnya. Ketika sudah agak lega nafasnya, dibuka lagi kain beliau. Nah, ketika di tengah-tengah beliau melakukan yang demikian, beliau pun bersabda mengucapkan la'natullah 'alal yahud wan nasara, laknatnya Allah bagi orang Yahudi dan orang Nasara. Ittakhadu kuburo anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Dengan sebab itu Allah melaknat mereka. Menjadikan kuburan sebagai masjid maknanya adalah dua. Dua makna. Dan nanti akan gue terangkan. Satu, membangun masjid di atas kuburan. Yang ini jelas terlarang. Yang kedua, tidak membangun masjid tetapi menjadikan kuburan itu tempat sholat. Datang ke situ sholat, beribadah sholat. Nah, walaupun tidak ada bangunan masjidnya, ini adalah tidak boleh. Karena itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara, yang dengannya kemudian Allah melaknat mereka, sebagaimana hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam ini. Jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yuhadiru ma sana'u Rasulullah SAW, memperingatkan terhadap apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara, agar umat ini jangan meniru apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara tersebut. Kalau sekiranya tidak demikian, nah, niscaya kuburan Rasul alaihi salatu wasalam, kalau karena tidak dikhawatirkan nanti dijadikan masjid kuburan Rasul alaihi salatu wasalam, maka niscaya kuburan Rasul alaihi salatu wasalam itu akan dikubur di pekuburan umum yang nampak oleh manusia. Tapi karena khawatir kuburan Nabi sallallahu alaihi wasalam itu dijadikan masjid nanti, dijadikan tempat ibadah, maka beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sana juga ada hadis bahwasanya seorang nabi tidaklah dikubur kecuali di tempat dia meninggalnya. Nah, cuma kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Dan Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikubur di rumahnya Aisyah. Sekali lagi, di rumahnya Aisyah, bukan dikubur di dalam masjid. Karena kuburan rumahnya Aisyah itu tidak di dalam masjid, tetapi di samping masjid. Nah, di samping masjid. Nah, sekarang Masjid Nabawi itu mengalami perluasan-perluasan, seakan-akan rumahnya Aisyah ini masuk ke area masjid. Nah, namun jamaah kaum muslimin, dijaga, dinasihati oleh para ulama, perluasan masjid itu adalah jangan sampai memasukkan rumah Aisyah ini di dalam masjid, sehingga di pojok, posisinya di pojok. Perluasannya adalah mengarah ke depan, ke samping. Nah, demikian usaha yang dilakukan, dan itu pun di tembok. Nah, pemisah antara masjid dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu adalah rumahnya Aisyah. Tidak cukup dengan demikian, dijaga oleh Hay'atul Amri wal Hay'ah Amr Ma'ruf Nahi Munkar. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, misalnya berlama-lama di situ, ingin mengusap-usap tembok kuburan Rasulullah alaihi salatu wasalam, dilarang. Suruh cepat pergi. Nah, ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi kuburan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu bukan di dalam masjid, tetapi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, di tempat beliau meninggal. Jadi dilarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Maknanya dilarang membangun masjid di atasnya, atau dilarang melakukan ibadah sholat misalnya di atas tanah kuburan. Ini jemaah kaum muslimin rahimanirrahimallah. Begitu juga datang dalam hadis yang lainnya, insyaallah taala nanti kita akan baca pada pertemuan berikutnya, masih pembahasan yakni tentang tuntunan-tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam di dalam masalah pekuburan, supaya umat ini tidak terjatuh dalam penyimpangan, utamanya adalah kesyirikan. Demikian, kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.